Kemudian boleh juga mencontohkan beberapa contoh sholat yang enam bacaan tidak dikeraskan, ya. Seperti pada enam sholat nafilah, ya. Sholat nafilah yang dikerjakan di siang hari, ya. Demikian pula contoh yang lain adalah sholat zuhur dan sholat asar, ya. Dan yang lainnya dari beberapa naam contoh sholat-sholat yang bacaan padanya dilirihkan. Kita lanjutkan. Masih dalam pasal yang ke-33, ya. Masih beberapa paragraf lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walau fatathu salatun bil-laili faqadaha bin-nahar, apabila dia terluputkan dari salat yang dikerjakan di malam hari, ya. Misalkan sholat isya, ya. Dia terluputkan dari sholat yang dikerjakan di malam hari, kemudian dia mengqadanya di siang hari. Au bin nahari faqadaha bil lail, atau dia terluput dari sholat yang dikerjakan di siang hari, kemudian dia mengqadanya di malam hari. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israri waqtul fawati am waqtul qada? Maka yang dinilai dibaca jahar atau dibaca lirih, ya, itu pada waktu sholat yang sudah terlewat atau waktu mengqada sholat tersebut. Jadi bacaan jahr atau bacaan israr atau sir, bacaan keras atau bacaan lirih, itu mengikuti mana? Mengikuti sholat, jenis sholat yang terlupakan atau terluput, ya, atau mengikuti waktu ketika mengqada sholat. Nah, paham ya pembahasannya? Nah, jika seorang terluput dari sholat malam, misalkan sholat isya, lupa. Enggak sholat isya. Sholat isya adalah sholat yang dua rakaat pertamanya dibaca apa? Jahr. Dia ingatnya jam 9 siang, ya. Nah, siang-siang ingatnya. Apakah dia ketika mengqada sholat nam isya tersebut dia bacaannya jahr atau bacaannya lirih? Nah, jadi mana yang diambil patokan? Apakah jenis sholatnya itu jenis sholat isya, dan jenis sholat isya itu adalah naam dua rakaat pertama dibaca jahr, ya, ataukah melihat waktu pelaksanaannya, waktu dia mengqada, ya, di siang hari berarti dibaca lirih. Nah, jadi mana yang dipilih? Nah, fihi wajhan, di dalam masalah ini ada dua pendapat, ada dua wajah atau dua sisi, yaitu dua pendapat li ashabina, ada dua pendapat di sisi para sahabat kami, yaitu dari kalangan madhab syafi'iyah. Karena al-imam an-nawawi rahimahullahu taala naam bermadhab syafi'iyah, adharuhuma, dari kedua pendapat tersebut yang paling nampak, al-i'tibaru biwaktil qada, adalah dengan naam, ya, menilai atau melihat waktu pelaksanaan qada sholat tersebut, waktu mengqada sholat tersebut, ya. Nah, Berarti ini yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Jadi yang diperhatikan adalah waktu mengqadha salatnya. Berarti kalau contoh tadi salat Isya lupa. Nah, ya. Lupa. Imam lupanya. Nah, karena naam baru sadar ya, atau karena tertidur. Nah, kemudian dia ingat jam 9 siang ya. Maka ketika dia mengerjakan qada salat Isya yang terlupakan, yang terluputkan ya, maka dia membaca sir atau membaca jahr menurut pendapat Al-Imam Nawawi yang beliau pilih, dibaca dengan apa? Yang dilihat waktu pelaksanaan qada salatnya, berarti dibaca sir. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Ini menurut bahasa beliau, ya, bahasa mengqada. Nah, bahasa mengqada. Yaitu jika lupa dari suatu sholat, ya, kemudian dia mengqadanya di waktu ingat. Ini bahasa beliau. Nah, namun yang sahih dalam masalah ini, ketika ada sholat yang terluput atau sholat yang terlupa, ya, maka dia kapan sholatnya? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ini waktu ada, waktu penunaian. Nah, tidak dikatakan waktu qadha, ya. Nah, paham ya? Atau sebelumnya penjelasan tentang qadha. Makna qadha adalah melaksanakan ibadah setelah keluar waktunya. Ini qadha. Sedangkan ada, adaan, qadhaan, adaan. Nah, kalau qadhaan tadi ya, melaksanakan ibadah setelah keluar waktunya. Sedangkan adaan itu melaksanakan ibadah pada waktunya. Nah, misalkan kita melaksanakan sholat maghrib tadi, adaan, ya, penunaian pada waktunya. Baik, sedangkan qadha ya, adalah penunaian ibadah atau melaksanakan ibadah setelah keluar waktunya, ini qadha. Adapun orang yang terluput tadi, orang yang lupa, orang yang tertidur, ya, maka kapan waktu dia sholat? Waktu dia sholat adalah ketika dia ingat. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha idza dzakaraha." Nah. Barang siapa yang tertidur dari salatnya, tertidur. Atau dia lupa, qadarullah lupa. Nah. Maka waktu pelaksanaannya, fa waqtuha, maka waktu pelaksanaannya hina zakaroha, ketika dia mengingatnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat yang terluput tadi, yang terlupa karena sebab tidur atau karena sebab lupa, ya, maka pelaksanaan itu dianggap qadha atau ada menurut hadis ini. Kira-kira, qadhaan atau adaan? Adaan. Nah, karena beliau mengatakan maka waktunya adalah ketika dia ingat. Nah, kalau selain orang ini, selain yang lupa dan selain yang tertidur, kapan waktunya? Waktu sholat? Pada masing-masing waktu. Ya, maghrib pada waktu maghrib, isya pada waktu isya, subuh pada waktu subuh, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Nah, adapun yang terlupa, ya, atau tertidur, ya, maka kapan dia waktu sholatnya? Ketika ingat. Nah, ketika dia ingat, ini waktu penunaian. sehingga tidak dikatakan qadha di sini. Ya, karena beliau mengatakan fawaktuha, maka waktu pelaksanaannya berarti adaan bukan qadhaan adalah ketika dia ingat. Itu bagi orang yang lupa atau tertidur. Nah. Ini yang benar. Nah, ya. Istilah untuk waktu yang terlupa atau terluput. Nah, bukan qadhaan, tetapi adaan. Nah. Adaan, bukan qadhaan. Kalau kita pakai istilah beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, adaan wa qadhaan, ya. Nah, yang tadi dianggap qadhaan, ya. Kita pakai istilah beliau, maka apa yang dibaca pada sholat, ya, yang dikerjakan di luar waktunya tersebut, apakah yang menjadi patokan jenis sholat tersebut, ataukah waktu pelaksanaan sholat tersebut? Nah, seperti sholat isya tadi, ya, yang terlupa, ya, dikerjakan di siang hari, apakah dibaca jahar atau dibaca sir? Menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dibaca sir. Nah, karena dia melaksanakannya di siang hari, sehingga sholat isya di siang hari dibaca sir. Nah, baik. Namun beliau tidak mendatangkan dalil dalam masalah ini untuk menguatkan pendapat beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, sedangkan di sana ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Ada dalil yang menunjukkan sebaliknya, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat jahriyah di siang hari dan dibaca dengan jahr. Beliau melaksanakan sholat jahriyah di siang hari karena terlupa atau tertidur, ya, tertidur. Nah, karena kelelahan beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, tertidur, terluput dari sholat subuh sampai keluar waktunya. Kemudian bilal adzan, dan kemudian beliau sholat sebagaimana biasanya, yaitu menjaharkan bacaan sholat subuh padahal sudah lewat waktunya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat yang terluput atau terlupa jika dikerjakan di luar waktunya maka dibaca sesuai dengan jenis sholat tersebut. Kalau sholat subuh ya berarti jahr bacaannya walaupun dikerjakan di siang hari. Kalau contoh yang pertama tadi yang terluput sholat isya, maka jika dikerjakan di siang hari karena lupa maka dia dibaca apa? Jahr. Dibaca jahr. Hadza huwa rajih, ini yang rajih. Yang sesuai dengan dalil, yaitu sesuai dengan hadis yang datang dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang kisah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari salat subuh sampai terbit matahari baru bangun. Pernah terjadi kejadian ini karena kelelahan perjalanan safar. Maka fa'adzana Bilalun fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini tsumma shallal ghadah. Maka Bilal adzan, ya, Bilal adzan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Dua rakaat. Yaitu salat sunnah qabla subuh. Ini dalil juga bahwasanya walaupun di waktu safar, salat sunnah qabla subuh, ya, ditekankan untuk dikerjakan karena pahalanya yang besar. Ya, yaitu khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya ya sak rumahnya, sak kemewahannya, sak kendaraannya, sak semuanya. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun pada sholat-sholat yang lain, sholat sunnah rawatib yang lain, maka beliau tidak mengerjakannya ketika safar, kecuali sholat subuh. Maka beliau melaksanakan dua rakaat sebelum sholat subuh. Setelah Bilal adzan, ini sudah siang ini, matahari sudah terbit. Bilal adzan, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah qabla subuh dua rakaat. Kemudian beliau sholat ghadah, yaitu sholat subuh. Kama kana yasna'u kulla yaumin. Beliau melaksanakan sholat subuh seperti beliau melakukannya setiap hari. Berarti sholat subuh yang beliau kerjakan itu dilakukan seperti sholat-sholat yang beliau lakukan setiap hari, yaitu dibaca apa? Jahr. Karena setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sholat subuh dengan jahr, bacaan keras. Baik, kalimat kama kana yasna'u kulla yaum, sebagaimana beliau melakukannya setiap hari, ini menunjukkan bahwasannya sholat subuh yang beliau kerjakan dibaca jahr. Dibaca jahr. Maka dalil atau hadis ini menguatkan pendapat bahwasannya sholat yang terluput atau terlupa ketika dia dikerjakan di luar waktunya, ya, maka dia sesuai dengan tata cara pelaksanaan sholat pada waktunya. Kalau dia sholat subuh, kemudian dia terlupa dari sholat subuh, kesiangan, bangun jam 8 misalkan, maka dia mengerjakan sholat subuh dengan jahr. Kalau dia terlupakan dari sholat duhur, ingat-ingat malam, dibaca jahr apa sir? Sir, dibaca lirih, karena sholat duhur sholat yang dilirihkan bacaan padanya. Walaupun dikerjakannya di malam hari, ya karena lupa, maka tetap dibaca sir. Hadza was-shawab, ini yang benar, yang sesuai dengan hadis tadi. Bahkan kata al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah menyebutkan hadis Abu Qatadah tadi, ya, tentang kisah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tertidur dari salat fajar sampai matahari terbit. Kemudian Bilal azan dan beliau salat 2 rakaat kemudian salat subuh, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fihi dalilun 'alal jahri fi qada'il fajri naharon. Di dalamnya terdapat dalil dijaharkannya bacaan pada salat subuh naharon yang dikerjakan di siang hari. Baik. Mafhum ya? Kemudian kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, walau jahara fi maudhi'il israr, apabila seseorang mengeraskan bacaan pada salat yang mestinya dilirihkan bacaan, au asarra fi maudhi'il jahr, atau dia melirihkan bacaan pada salat yang mestinya dijaharkan bacaan, fa salatuhu sahihatun, maka salatnya tetap sah. Misalkan salat isya mestinya 2 rakaat pertama dibaca jahr, tapi dia baca lirih, sah apa enggak sah sholatnya? Sah. Atau sholat subuh dibaca lirih, sah apa tidak sah? Sah. Sholat duhur dibaca jahr, 2 rakaat pertama misalkan, dibaca jahr, sah apa tidak sah? Sah. Sholatuhu sahihah, Lakinnahu irtakabal makruh, akan tetapi dia termasuk dari orang yang melakukan perkara yang makruh. Ya. Karena dia menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Menyelisih yang semestinya. Nah, maka dia teranggap sebagai orang yang irtakabal makruh, orang yang melakukan perkara yang makruh. Ya. Sholat asar, jahr, dua rakaat pertamanya misalkan. Ini makruh. Ya. Nah, tetapi hukum sholatnya sah. Ya. Hukum sholatnya tetap sah. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Misalkan sholat asar, rakaat pertama dan rakaat kedua dibaca jahr. Ya. Al-Fatihahnya dan surat-suratnya. Rakaat ketiga baru ingat, oh ini sholat asar ini. Ya. Nah, harusnya enggak dijaharkan. Di akhir sholat apakah dia sujud sahwi? La, tidak perlu sujud sahwi. Nah, tidak perlu sujud sahwi. Atau sebaliknya, dia sholat isya atau sholat subuh dibaca lirih, mestinya jahr, tapi dibaca lirih. Nah, baru ingat di akhir sholat, apakah dia sujud sahwi? La, tidak perlu kalau ini. Nah, wala yasjud lis sahwi, karena sholatnya sah. Nah, jika dia menjaharkan di tempat yang lirih atau dia melirihkan di tempat yang jahr. Ya. Fa sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Kemudian yang terakhir dalam bab yang ke-33 ini, wa'lam, ketahuilah, annal israra fil qiraati wat takbirat wa ghairihima minal adhkar, bahwasannya israr di dalam bacaan, itu melirihkan bacaan, dan dalam takbir-takbir, dan selain keduanya, israr, bacaan lirih, ya, pada bacaan Al-Quran atau pada bacaan takbir, wa ghairihima minal adhkar, dan selain keduanya dari zikir-zikir yang ada, yang biasanya kita zikir-zikir dengan sir, ya, melirihkan bacaan. Huwa, bacaan israr adalah an yakulahu hais yusmi'u nafsah. Dia mengucapkan bacaan tersebut dengan bacaan na'am yang memperdengarkan dirinya sendiri. Nah, artinya bacaan tersebut bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nah, ini bacaan sir atau israr. Nah, sama saja sir atau israr. Bacaan sir atau bacaan israr adalah na'am bacaan yang na'am hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Huwa an yakulahu bihais yusmi'u nafsah. Dia mengucapkannya na'am di mana ucapan tersebut memperdengarkan dirinya sendiri. Wala budda min nutqihi, dan harus dengan nutuk, dengan ucapan. Bihas yusmi'u nafsahu, di mana ucapan tersebut na'am memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Artinya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Idza kana sahihas sam'i, apabila dia adalah orang yang pendengarannya normal. Na'am. Wala aridu lahu, dan tidak ada uzur atau penghalang yang menghalangi sampainya suara kepada dirinya. Baik. Fa in lam yasma' lam tasih qira'atuhu. Apabila dia tidak mendengar, ya, dirinya sendiri enggak mendengar, lam tasih qira'atuhu, maka tidak sah bacaannya. Ya. Wala ghairuha minal adhkar, dan tidak pula dikir-dikir yang selain itu. Nah, tidak sah bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Nah, ini masalah bacaan sir. ya, masalah bacaan sir. Bagaimana bacaan sir? Apakah bacaan di dalam hati, ya, ataukah harus ada ucapan yang minimalnya bisa didengar oleh diri sendiri. Nah, ini masalahnya. Baik. Bacaan isror atau sir, bacaan lirih. Nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Naam, adalah bacaan yang minimal bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nah. Atau bacaan yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Naam. Dan para ulama yang lain menyebutkan bacaan sir, ya. Naam, minimalnya itu adalah bacaan yang naam disertai dengan tahrikul lisan. Bacaan disertai dengan gerakan lisan. Lisan ini menempatkan pada makhorijil huruf. Kalau to misalkan, maka lidahnya di makhorij to, ya. Ba misalkan, maka posisi bibir makhorij ba. Nah, seperti itu. Minimalnya itu, walaupun tidak mengeluarkan atau tidak terdengar oleh telinga dia, walaupun tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Taib, hadah wasohi, ini yang sahih. Nah, ini yang sahih. Naam, bahwasannya bacaan sir atau isror, naam, adalah bacaan yang disertai dengan tahrikul lisan. Ya. Minimalnya disertai dengan tahrikul lisan. Nah, harus ada gerakan lisan. Nah, walaupun telinganya sendiri tidak mendengarnya. Nah, ya. Adapun bacaan di dalam hati, maka ini tidak sah. Adapun bacaan di dalam hati, dia baca Al-Fatihah misalkan dalam hatinya. Ya. Mulutnya mingkem dalam hati. Membayangkan aja, ya. Tidak sah. Nah, tidak sah. Baik bacaan itu atau zikir-zikir yang lain tidak sah kalau naam bacaannya atau zikirnya di dalam hati. Kalau dalam hati itu namanya niat. Nah, kalau bacaan atau zikir itu di lisan. Baik. Nah. Ada wasab, bahwasannya bacaan di dalam hati tidak sah. Nah, sehingga minimalnya bacaan sir atau isror adalah bacaan yang disertai dengan tahrikul lisan, gerakan lidah, ya, menempatkan lidah pada makhraj huruf atau tempat makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, walaupun ya telinganya sendiri tidak mendengarnya. Hadza huwa sahih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Khabbab bin al-Arq radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis Khabbab bin al-Arq radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya, siapa Khabbab ibn al-Arq ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an, ya, nah, atau membaca bacaan pada salat duhur dan salat asar. Nah, duhur asar ini sir bacaannya, ya. Apakah beliau membaca dalam salat duhur dan salat asar ataukah diam saja? Qala na'am. Maka Khabbab bin al-Arq menjawab, iya, beliau membaca. Nah, kami bertanya, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik? Dengan apa kalian tahu bahwasanya beliau membaca pada salat duhur dan salat asar? Nah, maka Khabbab bin al-Arq menjawab, bittira bilihyatihi, dengan bergoyangnya jenggot beliau atau bergeraknya jenggot beliau. Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat duhur dan salat asar beliau membaca. Hanya saja bacaannya sir. Dari mana diketahui beliau membaca? Dengan gerakan jenggotnya. Nah, ya. Jenggotnya bergerak menunjukkan beliau membaca dalam salat duhur dan salat asar. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya. Hanya saja beliau belum selesai Syarah Sahih Bukhari, ya, atau kitab Fathul Barinya, beliau meninggal dunia, belum selesai. Nah. Kemudian naam Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga mensyarah Sahih Bukhari. Juga namanya Fathul Bari, ya. Dan walhamdulillah sampai selesai. Nah. Baik. Mana lebih bagus, Fathul Barinya Ibnu Rajab atau Fathul Barinya Ibnu Hajar? Sebagian para ulama menyebutkan kalau Fathul Barinya Ibnu Rajab ini selesai, maka punya beliau yang paling naam baik dalam syarah hadis Sahih Bukhari. Ya. Namun sayang syarah beliau tidak selesai, naam, karena beliau meninggal dunia sebelum selesainya karya beliau. Ya. Rahimahullah rahmatan wasiah. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan faedah tentang hal ini. Kata beliau, inna qira'at as-sir takunu bi tahrikil lisan wasyafatain. Sesungguhnya bacaan sir itu adalah dengan menggerakkan lisan, lidah, ya, digerakkan lidahnya dan digerakkan kedua bibirnya, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Wa bidzalika yataharruk sya'rul lihyah, dan karena sebab inilah bergerak rambut jenggot, ya, karena sebab menggerakkan lisan dan menggerakkan bibir, ya, maka bergeraklah rambut jenggot. Wa hadzal qadru la budda minhu fil qiraati wa dzikr, dan kadar seperti ini yaitu bergeraknya atau dengan menggerakkan lisan atau dan kedua bibir ini kadar yang mesti ada pada bacaan, nah, dan juga ada pada dzikir-dzikir yang lain, nah, artinya minimalnya dengan menggerakkan lisan dan kedua bibir. Ini menunjukkan bahwasannya, naam, wajib menggerakkan lisan, ya, ketika membaca dan ketika takbir. Nah, wajib menggerakkan lisan. Kemudian Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Insaf, ya, beliau juga membawakan faidah tentang hal ini. Kata beliau, wala yustaratu an yusmi'a nafsahu fil qira'ah al-wajibah. Wala yustaratu an yusmi'a nafsahu al-qira'ah al-wajibah. Tidak disyaratkan. Nah, kalau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tadi, beliau apa? Mensyaratkan, ya. Mensyaratkan minimal didengar oleh telinganya sendiri. Nah, minimal didengar oleh telinganya sendiri. Bahkan beliau mengatakan fa illam yasma' lam tasih qira'atuh. Kalau tidak mendengar, telinganya sendiri enggak mendengar, maka tidak sah bacaannya. Nah. Baik, namun yang sahih yang rajih adalah tadi. Nah, minimalnya apa? Minimalnya bukan telinganya sendiri mendengar bacaan tersebut, tetapi minimalnya apa? Menggerakkan lisan dan kedua bibir. Nah, sesuai dengan makharijul hurufnya. Bahasa lainnya taswirul huruf, penggambaran huruf. Ya, penggambaran huruf dalam na'am makharijul huruf pada mulut. Itu dengan menggerakkan lisannya, lidahnya dan menggerakkan kedua bibirnya sesuai dengan makharijul hurufnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wala yustaratu an yusmi'a nafsahu al-qira'ah al-wajibah, tidak disyaratkan. Nah, untuk memperdengarkan telinganya sendiri. Nah, dalam bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah misalkan. Bal yakfihil ityan bil huruf. Bahkan cukup dia mendatangkan huruf tersebut, ya, pada mulutnya, yaitu dengan menggerakkan lisannya, ya. Menggerakkan lisannya, menempatkan lisannya dan bibirnya pada makharijil huruf. Ya. Wa in lam yasma'ha, ya. Kata beliau cukup mendatangkan huruf, ya. Nah, atau kalimat, ya. Wa in lam yasma'ha, walaupun telinganya tidak mendengarnya. Walaupun telinganya tidak mendengarnya. Taib. Hadza huwa shawab yang benar. Naam. Insyaallah. Naam. Sehingga bacaan sir atau israr lirih minimalnya adalah dengan menggerakkan lisan dan menggerakkan kedua bibir sesuai dengan naam makharijul hurufnya masing-masing. Nah. Jadi walaupun mungkin telinganya tidak mendengar, nah, bacaan tersebut, ya. Namun taswirul huruf telah dia lakukan, penggambaran huruf, nah, bacaan, ya, dengan menempatkan lisan atau lidah dan bibir pada tempatnya, pada masing-masing makharijul huruf, ya, maka itu naam sudah dikatakan sah, ya, dalam bacaan. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.